Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif wa qawluhu wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi ala talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati. Dan perkataan Ibn Hisham dan amr, maksudnya fi'il amr, dia diketahui dengan artinya yang menunjukkan suatu permintaan, disertai dengan dia bisa menerima ya mukhotobah. Ya mukhotobah adalah ya yang menunjukkan bahwa yang diajak bicara adalah perempuan. Qala al-mu'allif, hadzal qismu tsani min aqsamil fi'li. Ini adalah bagian kedua dari jenis-jenis. Wa qawluhu wa amrun, dan perkataan Ibnu Hisham dan amrun, ma'tufun ala qawlihi madin. Ini adalah ma'tuf dengan perkataan beliau madin. Wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un. Dan kata yang dimaktufkan kepada yang marfu', maka dia juga marfu'. Wa taqdiru, takdirnya ialah wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin, maudin, wa amrun, dan seterusnya. Takdirnya adalah adapun fi'il, maka dia ada tiga jenis: maudin, fi'il madi, amr, fi'il amr, dan seterusnya. Jadi amrun ini maktuf kepada kata maudin, dan maktuf kepada marfu, maka dia juga marfu. Wa fi'lul amri lahu alamatani mutalazimatani. Dan fi'il amr memiliki dua tanda yang tidak terpisahkan. Al-alamatul ula, tanda yang pertama, dalalatu sighatihi ala talabil fi'li. Arti dari bentuk fi'il itu menunjukkan atas permintaan sebuah perbuatan. Ini tanda pertama dari fi'il amr. Jadi bentuknya itu bermakna atau berarti satu permintaan atas sebuah perbuatan. Al-alamatu al-thaniyatu qabuluhu ya al-mukhatabati. Tanda kedua, dia bisa menerima ya mukhatabah, ya yang menunjukkan bahwa yang diajak bicara adalah perempuan. Dua tanda ini adalah dua tanda yang tidak terpisahkan dari fi'il amr. Yang pertama dari sisi sighah bentuknya, dan yang kedua dilihat dari bisa atau tidak dia menerima ya mukhatabah. Nahwu, contohnya ati' abaka. Di sini artinya ati' taatilah abaka, ayahmu. Fa ati' fi'lu amrin. Kata ati' adalah fi'il amr. Lidalalatihi ala talabi ta'ati, karena artinya menunjukkan atas permintaan ketaatan di sini kepada ayah. Jadi dilihat dari arti atau maknanya. Kemudian wali annahu yaqbalu ya al-mukhatabati, karena dia menerima ya mukhatabah. Fataqulu, maka kau mengatakan ya najla'u ati'i abaki. Wahai najla'u, wahai najla, najla nama perempuan, ati'i taatilah abaki, ayahmu. Nah, ini contoh bahwa fi'il amr itu memiliki dua tanda yang tidak terpisahkan. Pertama dari maknanya, dia menunjukkan perintah, dia menunjukkan permintaan sebuah perbuatan. Dan yang kedua, dia bisa menerima ya mukhatabah. Qala al-mu'allif, fa in dalatil kalimatu 'ala talabi wa lam taqbal ya al-mukhatabati nahwu sah idza takallama ghayruka lam takun fi'la amrin. Naam, jika sebuah kata itu menunjukkan perintah, menunjukkan sebuah permintaan, satu perbuatan, tapi tidak menerima ya mukhatabah, seperti contohnya adalah sah, kata sah. Di dalam kalimat ini sah idza takallama ghayruka, artinya diamlah jika orang lain berbicara. Kata sah di sini dia menunjukkan perintah, perintah untuk diam, tapi dia tidak bisa menerima ya mukhotobah. Maka kata soh lam takun fi'la amrin, dia bukanlah fi'il amr. Nah, bal hiasmu fi'li amrin, tapi dia isim fi'il amr. Jadi bukan fi'il amr, tapi isim fi'il amr. Ketika sebuah kata itu menunjukkan perintah, tapi tidak bisa menerima ya mukhotobah. Kemudian wa in qabilat ya al mukhotobati walam tadulla ala talabi lam takun fi'la amrin. Demikian juga kalau sebuah kata itu menerima ya mukhotobah tapi tidak menunjukkan sebuah perintah, maka dia bukanlah fi'il amr. Bal hiya fi'lun mudhari'un, tapi dia adalah fi'il mudhari'. Nahwu contohnya, anti ya Hindu tuhadzibina al-atfala, engkau wahai Hindu sedang atau akan mendidik para anak-anak. Nah, di sini tuhadzibina. Di sini tuhadzibina, dia menerima ya mukhotobah. Tuhadzibina ya setelah ba di situ ada ya mukhotobah. Tapi di sini tidak menunjukkan perintah, tidak menunjukkan permintaan sebuah perbuatan. Maka di sini dia bukanlah fi'il amr. Demikian tentang dua tanda yang tidak terpisahkan dari fi'il amr, yaitu permintaan atau perintah. Kemudian yang kedua, dia menerima ya mukhotobah. Nah, kemudian qala al-mu'allif qawluhu wa dima'uhu, berkata penulis, perkataan Ibnu Hisham, dan binanya fil amr ala sukuni, dia adalah dengan sukun. Kadrib, seperti kata idrib, maknanya pukulah. Illal mu'talla, kecuali fi'il yang mu'tal. Mu'tal itu akhirnya huruf illah, huruf yang penyakit. Fa'ala hadfi akhirihi, maka dia mabni dengan dibuang huruf akhirnya. Kagzu, waksha, warmi, seperti kata ugzu, berperanglah. Waksha, takutlah. Irmi, lemparlah. Nah, tiga kata ini adalah mu'tal, akhirnya huruf illah. Maka dia tanda binanya dengan dibuang huruf akhirnya. Ughzu, dibuang huruf wawu. Ikhsha, dibuang huruf alif. Irmi, dibuang huruf ya. Wanahwa, dan juga semisal kuma wa kumu wa kumi. Semisal kata kuma, berdirilah kalian berdua. Kumu, berdirilah kalian banyak orang. Wa kumi, berdirilah engkau wahai satu perempuan. Fa'ala hadfi nuni, maka dia mabninya dengan dibuang huruf nun. Nah, qala al-mu'allif, penulis berkata, menjelaskan, dzakara anna fi'il al-amri kal madhi. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa fi'il amr itu seperti fi'il madhi. Lahu salatu halatin min haitsul i'rabu. Dia memiliki tiga tanda dari sisi atau ditinjau dari i'rabnya. Al-ula, tanda yang pertama atau keadaan yang pertama, al-bina'u ala sukuni, dia mabni dengan sukun. Wadhalika idza kana sahihal akhiri. Kapan dia mabni dengan sukun? Ketika fi'il itu sahih akhirnya. Walam yattasil bihi syai'un, dan belum bersambung dengan apapun. Nah, maka dia mabniyun ala sukuni. Nahwu contohnya, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Ihris ini mabniyun ala sukun, karena dia sahihul akhir, Walam yattasil bihi syai'un, dan dia belum bersambung dengan apapun. Awittasalat bihi nunul inathi, atau ketika dia bersambung dengan nun al-inath. Nunul inath adalah nun yang menunjukkan perempuan. Nahu contohnya utruknal jidala, tinggalkanlah perdebatan. Nah, utrukna di sini perintah. Na pada kata utrukna adalah nun al-inath, tanda bahwa yang diajak bicara adalah perempuan. Nah, perempuan banyak. Utrukna al-jidal, tinggalkan oleh kalian perdebatan. Ya mabniyun ala sukun. Nah, ini keadaan pertama dari i'rab fi'il amr. Dia mabni dengan sukun, yaitu ketika dia adalah sahihul akhir dan tidak bersambung dengan apapun, atau bersambung dengan nun al-inas. Kemudian al-thaniyatu al-halah, al-thaniyah tanda kedua, al-bina atau keadaan kedua, al-bina'u ala hadfi, al-bina'u ala hadfi harfil illati. Dia mabni dengan menghapus huruf illah. Huruf illah adalah huruf penyakit, yaitu alif, wawu, dan nun. Alif, wawu, dan ya, ini huruf illah. Nah, wadhalika idza kana mu'talal akhiri bil wawi. Yang demikian ialah ketika fi'il amr itu mu'tal akhir, huruf akhirnya adalah huruf penyakit, bil wawi dengan wawu. Yang pertama, nahwu contohnya ud'u ilallahi bil hikmati. Nah, berdakwahlah kepada Allah dengan hikmah. Nah, berdakwahlah kepada jalan Allah dengan hikmah. Ud'u di sini fi'il amr, dia mu'tal akhir bil wawi. Dia mu'tal, huruf akhirnya itu huruf penyakit wawu, yaitu huruf wawu. Maka ketika dia menjadi fi'il amr, maka dia mabniyun ala hafi al-wawi. Udu'un. Nah, awil alifi, atau ketika dia mu'tal akhir dengan alif, huruf penyakitnya alif di akhirnya. Nahu taharra as-sidqa fima takulu. Nah, taharra ini fi'il amr. Pilihlah kejujuran terhadap perkataanmu, terhadap apa yang kau katakan. Tahara ini fi'il amr, dia mabniun ala hadfi harfil illah, yaitu alif. Naam. Awilya, awilya'i, atau dia mu'tal akhir dengan ya. Nahwu ahdi ila aqribaika. Ahdi, berilah hadiah kepada karib kerabatmu. Naam, ahdi ini fi'il amr, dia mabniun ala hadfi harfil illah, wa huwa al-ya, yaitu ya ahdi. Naam. Fa fad'u fi'lu amrin, maka ud'u pada kalimat pertama adalah fi'il amr. Mabniun ala hadfi harfil illati wa huwa al-wawu. Dia mabni dengan menghapus huruf illahnya, yaitu wawu. Wa tsani pada contoh kedua, taharra. Dia mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa al-alif. Dia mabni dengan menghapus huruf illah, yaitu alif. Taharra. Kemudian wasalithu al-ya'u. Kemudian pada kalimat ketiga, ahdi. Ahdi ini fi'il amr, mabniun ala hadfi harfil illah wa huwa al-ya, yaitu huruf dihapus huruf ya-nya. Nah, ini keadaan kedua dari fi'il amr mabniun ala hadfi harfil illah. Kapan? Ketika dia mu'tal akhir. Mu'tal akhir bil wawi atau bil alif atau bil ya. Kemudian qala al-malif ats-tsalitsatu al-halah ats-tsalitsah. Keadaan ketiga, al-bina'u ala hadfi an-nuni. Mabni dengan menghapus huruf nunnya. Wa dhalika idza tasalat bihi aliful itsnaini. Kapan fi'il amr itu mabni dengan hadfi harfu nun, yaitu ketika dia bersambung dengan aliful itsnain. Aliful itsnain adalah alif yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah dua orang. Nahwu contohnya akrima duyufakuma. Nah, hormatilah tamu-tamu kalian berdua. Nah, ini alif akrima pada kata akrima adalah aliful itsnain, bahwa pelakunya atau yang diajak bicara adalah dua orang. Au wawul jama'ati, atau ketika dia bersama dengan wawul jama'ah. Wawul jama'ah adalah huruf wawu yang menunjukkan bahwa pelakunya jamak, banyak. Nahu contohnya, tasaddaqu alal fuqara'i, bersedekahlah untuk orang-orang fakir. Nah, tasaddaqu, huruf wawu pada kata tasaddaqu adalah wawul jama'ah. Nah, maka di sini fi'il amr mabniun ala hadfi harfin nun. Kemudian awil ya'il mukhatabati, atau ya'ul mukhatabati, atau ketika dia bersama dengan ya' mukhatabah. Ya' mukhatabah adalah huruf ya' yang menunjukkan bahwa pelakunya atau yang diajak bicara adalah perempuan. Nahwu contohnya, ahsini al-hijaba, perbaikilah atau baguskanlah hijab itu, hijab. Baguskanlah hijabmu, ahsini al-hijab. Nah, ahsini di sini ya'nya adalah ya' mukhatabah. Nah, adapun tanda fi'ilnya di sini mabniun ala hadfi an-nun. Fa akrima fi'lu amrin mabniun ala hadfi nuni. Maka akrima adalah fi'il amr mabni dengan dibuang huruf nunnya. Wal alifu, dan alif pada kata akrima, alif itu fa'ilun adalah fa'il. Wa kadza ma ba'dahu, demikian juga yang setelahnya. Berarti tasaddaqu, tasaddaqu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni. Wal wawu fa'il. Nah, begini pula ahsini. Ahsini fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni. Wal ya'u ya'ul mukhatabah fa'ilu. Nah, ini keadaan ketiga dari fi'il amr. Jadi mabni ala hadfin nun. Kapan? Ketika dia bersambung dengan aliful itsnain, wawul jama'ah, dan ya mukhatabah. Kemudian qalal malif wa baqiya halatan rabi'atan, dan tersisa satu keadaan yang keempat. Nah, lam yadkurha al-musannifu, tidak disebutkan oleh musannif. Jadi penulis mengatakan bahwasanya di sana ada keadaan keempat dari bina fi'il amr, namun tidak disebutkan di matannya oleh penulis, oleh Ibnu Hisyam. Wahyal bina'u alal fathi, yaitu bina dengan fathah, yaitu mabni dengan fathah. Wadhalika idha tasolat bihi nunu tawqidi. Kapan? Yaitu ketika fi'il amr itu bersambung dengan nun tawqid, nun yang menunjukkan penegasan atau penguatan. Nahwu contohnya, ashiranna ikhwanaka bil ma'rufi, ashiranna ikhwanaka bil ma'rufi, sungguh-sungguhlah engkau bergaul dengan saudara-saudaramu dengan ma'ruf, dengan baik. Nah, jadi nun pada kata ashiranna di sini adalah nun taukid. Nah, fa'ashiro fi'lu amrin mabniun alal fathi, maka ashiro adalah fi'l amr mabni dengan fathah. Wa nunu taukidi, dan nun taukid di sini harfun mabniun alal fathi, dia huruf mabni dengan fathah, la mahala lahu, tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Nah, ini binanya fi'l amr. Jadi dia ada disebutkan oleh Ibnu Hisyam ada tiga keadaan, namun penulis menambahkan keadaan keempat, yaitu mabni dengan fathah. Nah, itu ketika bersama dengan nun taukid. Demikian, wallahu a'lamu bishawab.